terkena oleh penyakit apa nama kita kata apa nama tidak bermaya dan sebagainya ya. Jadi apa yang ingin saya kongsi pada hari ini ialah ada dua ayat yang saya akan bagi. Kemungkinan kita boleh masukkan dua ayat ni dalam fail yang kita namakan ayatul jihad. Sebab jihad ni bukan untuk dalam peperangan sahaja ya. Tetapi jihad kita melawan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita lah ya. Okay, yang pertama dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Saya akan bagi ayat dia dulu . Dalam surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Dan yang keduanya dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut juga ayat terakhir. Juga ayat terakhir. Kalau dalam surah Al-Hajj ayatnya agak panjang lah. Surah Al-Hajj ni ayat terakhir ialah ayat 78. Ayat 78. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitanir rajim wajahidu fillahi haqqo jihadi wajahidu fillahi haqqo jihadi yang bermaksud maka bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Haqqo jihadi maksudnya dengan kesungguhan yang betul-betul. Kemudian selepas itu wajtabakum. Maka dengan itu Allah akan memilih kamu. Wajtabakum macam kita kata dalam bahasa yang lain huwa istafakum. Istafa itu maksudnya akan memilih kamu di kalangan yang ramai-ramai. Wajtabakum. Kemudian wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Maka tidak akan Allah jadikan ke atas kamu di dalam kamu mengamalkan suruhan Allah itu suatu yang berat. Jadi kita kena tahulah yang jadi berat tu kerana hawa nafsu kita, kemungkinan kerana kita kata berbagai-bagai faktor-faktor yang sememangnya kita boleh atasi. Sebab Allah tidak sekali-kali akan menjadikan di dalam suruhannya itu suatu yang berat yang tak mampu kita buat. Jadi di sini disebut wajtabakum وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ. Inilah jalan bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi kat sini kita kata dalam Allah menggambarkan kesungguhan yang dianjurkan ke atas kita, dia memberikan satu ikon. Sebab manusia ni dia perlukan contoh. Jadi contoh kepada kesungguhan yang Allah minta kita buat di dalam kita menghadapi berbagai-bagai cabaran untuk berada di jalan Allah ni ialah kita mengambil Nabi Ibrahim sebagai ikon kita. Jadi Nabi Ibrahim tu Allah cipta daripada dia kecil sampailah dia diutuskan menjadi rasul dan dia melahirkan juga rasul untuk menyambung tugasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul lah. Jadi nanti boleh semak balik dalam ayat ni. Saya akan bagi secara ringkas je. Jadi di sini Allah mengatakan wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan itulah jalan bapa kamu. Jadi kalau kita kata bapa ni maksudnya orang yang kita kena ikut lah, kerana dia telah melakarkan satu perjalanan yang baik. Jadi millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin, dan dialah yang menamakan kamu sebagai umat Islam, orang-orang yang diberi gelaran al-muslimun. Jadi al-muslimun ni Allah kata huwa sammakumul muslimin min qabl, daripada dulu lagi daripada zaman Nabi Nuh AS sehinggalah huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha. Wa fi hadha tu balik pada zaman kita lah, itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita dinamakan sebagai muslimin. Liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum, dan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas segala perbuatan kamulah. kerana dia telah menunjukkan, memberikan tunjuk ajaran sempurna kepada kita untuk kita hidup di atas dunia ni. Jadi liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ini satu yang beratlah, maksudnya kita juga diminta menjadi sebagai ikutan. Jadi untuk kita menjadi sebagai ikutan, kita kena pastikan diri kita dulu dipenuhi dengan ilmu lah, supaya kita membawa manusia ke arah ataupun di atas jalan yang lurus. Litakunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salat. Ini arahan Allah, maka dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, wa'tasimu billah, dan berpeganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, siapa yang baru datang tu, sekarang saya refer kepada surah Al-Hajj ayat terakhir sekali. Dan ayat ni adalah merupakan satu vitamin untuk kita bersungguh-sungguh di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tak kira dalam majlis ilmu ke. Sebab kadang-kadang kita merasa macam letih lah, tak berapa bermaya lah dan sebagainya kan. Jadi kita perlu kepada apa nama, ubat-ubat yang boleh menguatkan kita selain daripada makanan. Jadi ini adalah bukan makanan ruh, dan makanan kepada emosi juga. Okay. Jadi terakhir sekali Allah mengatakan, fa'aqimus salata wa'atuz zakata wa'astasimu billah huwa maulakum. Dialah sebaik-baik kamu bergantung. Huwa maulakum fa'ni'mal maula, maka dialah sebaik-baik orang yang kamu bergantung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik kamu memohon pertolongan. Dah jelaslah. Jadi kalau kita ambil ayat ni satu, dah complete set. Maksudnya apa yang kita perlu buat dan sebagainya, apa contoh yang kita perlu ikut. Jadi di sini kita kena tahulah perjalanan cerita Nabi Ibrahim AS, kerana ialah ikon kepada orang yang berjihad dengan sebenar-benar jihad. Bukan saja dalam peperangan, tetapi masa dia berdialog dengan apa nama Namrud, kemudian dia berhijrah, kemudian dia membina Kaabah. Jadi series of mujahadah. Kan, jadi sebab itu di sini disebutkan millata abikum Ibrahim, jalan bapa kamu iaitu Ibrahim AS, sebab dia merupakan contoh kepada orang yang wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jadi sekarang ni kita tak, maksudnya kita kata bila kita menyebut tentang jihad tu sudah menjadi sunnah Allah kan kepada mereka yang berjaya. Cuma kita tak cukuplah dengan tu, kita kena bawa contoh. Maksudnya contoh yang telah proof bahawa dia berjaya kerana jihad yang dilakukan itu dengan sepenuh-penuhnya dan mengikut landasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rasa letih, tak sama lagi, belum seteruk Nabi Ibrahim. Jadi di situ kita mendapat kekuatan-kekuatan yang barulah. Dan di sini juga disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan memberikan kepada kita tunjuk ajar yang sempurna. Jadi untuk kita mendapat tunjuk ajar itulah perlu kepada jihad, perlu kepada kita mencari demi mencari dan tak pernah putus-putus daripada mencari jalan yang benar dan yang terbaik untuk kita ikuti. Okay, itu satu. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ni lebih pendek lah. Dalam surah Al-Ankabut juga ayat terakhir. Okay, dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat 69, ayat terakhir lah. Okay. Jadi dalam ayat ni Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim walladzina jahadu fina. Dan sesiapa sahaja di kalangan kamu yang bersungguh-sungguh untuk berada di atas landasan ataupun jalan kami. Fina tu sama ada berada di jalan yang lurus ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berjanji dekat sini, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan kepadanya tunjuk ajar, jalan-jalan. Sebab Allah bila ditunjuk banyak jalan kan. Jadi kadang-kadang kita kata kita tengok banyak jalan, kita memilih jalan yang paling sesuai untuk keadaan diri kita. Yang pentingnya kita tahu. Jadi Allah mengatakan, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik. Muhsin kita kata melakukan yang terbaik lah. macam yang kita kata kita belajar, kita menjadi pelajar yang terbaik. Melakukan sesuatu, melakukan dengan yang terbaik. Jadi itu disebutkan Allah, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan mereka yang apabila melakukan sesuatu, mereka melakukan yang terbaik. Okay. Jadi dua ayat itulah. Nanti boleh tambah lagi kalau nanti kita come across ayat-ayat yang memberikan kita kekuatan untuk kita bersungguh-sungguh di dalam sesuatu, kita boleh masuk dalam folder tu. So mungkin hari ni saya bagi dua je lah. So dalam surah Al-Ankabut 1, kemudian dalam surah Al-Hajj 1 dengan Al-Ankabut 1. So dua-dua tu ayat terakhir. Boleh Jadi dengan itu kita kata kita akan sambung daripada yang kita ayat kedua yang kita kita sekarang ayat ketiga kan? Tiga ya? Az-zani la yankihu illa zaniatan. Betul tak? Muka surat 227. Betul? Muka surat 227. Siapa yang ada photo state mungkin boleh tengok photo state. Dan di dalam photo state tu muka surat 227. Boleh ya? Hari tu kita ada membaca tentang huraian yang di dalam buku yang ada pada kita ni, buku Tafsir Mubin ni yang dikarang oleh Salahuddin Abdullah dan Umar Khalid ni. Okay. Dan di sini kita mengatakan hari tu sudah kata ada dua lagi maksud kepada az-zani la yankihu illa zaniatan. Betul ke kita berayat ayat 3? Okey. Takut silap. Okey, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Okay. Pada perjumpaan kita yang lepas, Ustazah ada memberitahu kita sekarang ni nak fokus pada perkataan la yankihu. Sebab az-zani kita dah faham. Az-zani ialah lelaki yang berzina dan berterusan melakukan zina. Sebab itu dia guna dengan jumlah ismiyah, jumlah menggunakan nama az-zani. Kemudian dia datang dengan isim fa'il. Itu kalau yang ada bahasa Arab lah. Kalau yang tak ada bahasa Arab, maksudnya di sini kita kata apabila Allah menggunakan perkataan az-zani, dia menunjukkan kepada lelaki yang berzina dan berterusan berada dalam keadaan berzina, maksud berterusan melakukan zina. Okay, kemudian disebut selepas itu la yankihu, yang kita baca dalam buku ni kalau kita refer balik, disebutkan lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin. Maksudnya dia tak ada cenderung. Okay, jadi perkataan la yankihu tu, okay, kalau kita baca dalam translation, dia tidak berkahwin. Kan? La yankihu tu maksud tidak dia lelaki tadi tu berkahwin. La yankihu illa zaniatan, kecuali dengan penzina perempuan yang berterusan juga melakukan zina. Okay. Cuma di sini dalam maksud yang pertama yang dipilih di sini ialah perkataan la yankihu tu bukan bermaksud dia tidak berkahwin, tapi dia tidak cenderung untuk berkahwin. Bukan lagi, belum lagi berkahwin. Dia membincangkan tentang soal perasaan dia. Dia tidak ada kecenderungan langsung. Okay? Kepada wanita yang suci dan wanita yang akhlaknya baik, maksudnya yang dia cenderung hanyalah kepada mereka yang seumpama dengannya lah, iaitu perempuan yang berzina. Dan begitulah sebaliknya, az-zaniyatu la yankihuha, maksudnya penzina perempuan, dia tidak akan berkahwin dengannya kecuali lelaki yang juga sama dengan dia. Wa hurrima dhalika tu kita tinggal dulu. Okey, kita ambil yang pertama ialah yang saya sebut kita katakan bahawa az-zani, lelaki yang berzina tak ada kecenderungan. Maksud perempuan yang berzina juga tidak ada lelaki yang cenderung, lelaki yang baik cenderung untuk berkahwin dengannya. Jadi di situ bermaksud kecenderungan, bukan akad nikah tu sendiri. Boleh ? Okey, tu makna yang pertama. Okey, makna yang kedua ialah yang dipilih oleh Imam Tabari. Di sini tak ada, ini sudah tambah. Okey, Al-Imam Tabari dalam tafsir dia Jami'ul Bayan, yang dipanggil tafsir Tabari lah, senang begitu ya. Jadi Imam Tabari dalam tafsir Tabari, dia menyebut, bagi dia, apa yang dia pilih ialah Az-Zani La Yankihu. La Yankihu maksud di situ ialah La Yazni. Boleh? La Yazni maksudnya dia tidak berzina. Sebab kalimah nikah tu maksudnya asal yang kita faham ialah akad nikah. Cuma di sini kenapa Imam Tabari dia pilih apa mengatakan bahawa lain ke maksud di situ ialah la yazni, kerana ayat yang selepas itu mengatakan wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Okey, wa hurrima dhalika, dhalika kat situ dia mentarjihkan zina tu sendiri, bukan akad nikah tu. Zina tu sendiri adalah haram ke atas semua orang-orang yang beriman. Sebab yang dia memilih apa nama makna tersebut ialah, kalau kita tengok balik kepada ayat, cuba refer kepada ayat, az-zani la yankihu illa zaniatan. Kalau kita kata zaniatan tu tak apalah kan, kalau kita faham dia adalah akad nikah. Tetapi bagi Imam Tabari dia muskil, adakah seorang penzina lelaki yang berterusan berzina boleh berkahwin dengan perempuan musyrikah? Di situ persoalannya. Maksudnya kita kata tidak ada seorang pun mengatakan akad nikah antara lelaki yang berzina dan berterusan berzina dibolehkan bersama-sama dengan perempuan musyrikah. Boleh? Jadi kat situlah yang menyebabkan Imam Tabari dia mengatakan az-zani la yankihu, maksudnya az-zani la yazni, dia tidak akan berzina kecuali dengan wanita yang berzina dan wanita musyrikah. Sebab wanita musyrikah ni bagi dia tidak ada apa-apa hukum lah. Jadi maksudnya di situ tidak ada sebarang percanggahan dengan nas yang lain yang melarang lelaki muslim daripada berkahwin dengan perempuan musyrikah. Boleh? Itu maksud yang kedua. Jadi yang akhir sekali, kalau kita refer balik kepada ayat tu, wahurrima zalika, dan diharamkan zalika tu adalah satu kata nama ganti yang menunjukkan kepada apa nama. Jadi diharamkan perkara itu. Yang itu tu balik pada mana tu? Zalika tu itu. Jadi bagi Imam Tabari itu di sini ialah zina. Boleh? Nampak tak? Masih blue lagi. Okey, kita tengok balik ayat. Kita tengok balik ayat. Okey. Ayat yang berada di hadapan kita ni disebutkan az-zani, lelaki yang berzina. Ustazah sekarang ni nak memberitahu tentang apa maksud kepada Imam Tabari. La yankihu. Dia tidak berkahwin. Jadi berkahwin di sini bagi Imam Tabari bukan akad nikah, tetapi perlakuan zina. Boleh tak? Sebab maksud nikah ialah kita kata membolehkan berlakunya hubungan jenis antara lelaki dan perempuan. Jadi perkataan nikah ini ada banyak maksud lah. Sebab itu di dalam kita memahami Al-Quran, maksudnya kita perlu melihat kepada pentafsiran oleh para mufassir. Kerana kadang-kadang satu ayat, satu perkataan tu dia memberikan banyak makna. Kadang-kadang bukan makna yang kita faham. Jadi di sini Imam Tabari dia memilih perkataan la yang kihu tu maksudnya la yazni, dia tidak berzina kecuali bersama-sama dengan wanita yang berzina ataupun wanita musyrikah. Wa hurrima, dan diharamkan zalika, zina tu sendiri. Boleh? Itu pendapat yang kedua. Okey, pendapat yang ketiga pula. Pendapat yang ketiga pula sebahagian daripada ulama dia mengatakan la yang kihu kat sini ialah akdu nikah, akad nikah tu sendiri. Kenapa? Okey, di sini kita kena faham ayat ni bersama-sama dengan surah Al-Mumtahinah. Itu yang dikatakan Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran kita kata ini ayat 3 ditafsirkan oleh surah Al-Mumtahinah ayat 10. Ini yang kita katakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi bukan kita kata kita tak boleh ambil ayat ni saja untuk memahami apa nama pendapat yang ketiga ni. Okey, pendapat yang ketiga ni surah Al-Mumtahina, kalau kita rujuk dalam ayat yang 10, kena bawa dictionary Al-Quran lah, senang. Nanti kalau kita kata Mumtahina, Mumtahina pergi, sebab senang. Sebab kita dalam kita melihat apa nama tafsir ni, petang ni kita nak supaya kita faham walaupun sedikit, dan kita dapat beberapa kaedah di dalam kita memahami Al-Quran. Okey, kalau kita pergi kepada surah Al-Mumtahina ayat 10. Okey, ayatnya agak panjang. Okey, ayat ni panjang yang bermula dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman yang berhijrah. Okey. Ustazah tak nak terang panjang-panjang kat situ. Ustazah nak fokuskan kepada apa nama firman Allah dalam ayat yang sama, disebutkan fa in alimtumuhunna mu'minat, sekiranya kamu yakin bahawa mereka benar-benar beriman, iaitu wanita tadilah, wanita yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Okey, dan ini berlaku selepas turunnya surah An-Nur. Sebab tu kita kena tahu maksudnya ayat ni turun before ke selepas, sebab kita nak melihat kaitannya. Okey. Jadi di sini disebutkan fa in alimtumuhunna, dan sekiranya kamu yakin bahawa mereka wanita-wanita ni betul-betul beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kamu serah balik. Sebab ni berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah antaranya ialah menyebut kalau orang Madinah balik ke Mekah, kami tak payah bagi balik. Tapi kalau orang Mekah datang ke Madinah, kamu kena hantar balik. Jadi apabila dalam perjanjian tu disebut, cuma dalam perjanjian tu dia tak sebut al-muslimat. Jadi di sini bila sebahagian daripada apa nama wanita daripada Mekah berhijrah ke Madinah selepas perjanjian Hudaibiyah, turunnya surah Al-Mumtahinah ni kerana sebahagian daripada mereka berhijrah ke Madinah tu dengan ikhlas, betul-betul beriman kepada Allah. Jadi turunnya ayat ini melarang sekiranya mereka betul-betul beriman selepas kamu cek, selepas kamu periksa bahawa mereka tu betul-betul beriman, bukan lari kerana sesuatu. Maka di ayat yang selepas tu Allah sebut lahunna hillul lahum, mereka tak halal lagi kepada suami-suami mereka yang berada di Mekah. Boleh? Boleh nampak? Saya nak gambarkan tu dulu. Maksudnya kita kata apabila seorang apa nama perempuan dia dah berkahwin, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, bila dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka kita kata macam mana hubungan dia dengan suami dia di Mekah? Jadi di sini turun di surah Al-Mumtahinah ni Allah mengatakan kamu kena pastikan sekiranya mereka betul-betul beriman dan meninggalkan segala-gala yang Allah sebut dalam sini, tidak melakukan zina, tidak tidak apa nama mencuri, tidak apa nama menisbahkan anak yang mereka kandung tu kepada selain daripada suami, macam-macam lah. Ada lagi syarat-syarat dia. Yang saya nak tekankan ialah macam mana kita nak faham ayat 3 dalam surah An-Nur ni, apabila Allah mengatakan bahawa azani, penzina yang lelaki yang berterusan, tidak sah akad nikahnya kecuali dengan penzina perempuan ataupun dengan musyrikah. Jadi ayat surah Nur ni turun sebelum ayat Mumtahina. Jadi di peringkat awal, di peringkat awal, maka pernikahan itu tidak menjadi masalah. Itu di sudut hukum di peringkat awal, sekarang memang dah kata ni tak boleh lah. Jadi apabila turunnya surah Al-Mumtahina, pada ketika itulah diharamkan perkahwinan antara seorang Muslim walaupun dia berzina dengan seorang musyrikah, orang kafir. selepas turunnya ayat surah Mumtahinah ni, kerana surah An-Nur turun dulu lebih kurang dalam apa nama period hijrah yang kelima, nak masuk apa nama tahun hijrah yang keenam. Surah Al-Mumtahinah ni turun ketika perjanjian Hudaibiyah, iaitu dah dekat dengan pembukaan Mekah. Jadi dia turun lebih lewat daripada surah An-Nur lah. Jadi pada ketika tu belum ada lagi menasahkan perkahwinan yang berlainan agama, masih lagi berlaku. Tetapi apabila turunnya surah Al-Mumtahinah ni, maka pengharamannya adalah qata'i, tak boleh lagi lah pada ketika tu. Jadi sebab itu boleh juga difahami. Sebab tu kita kata satu ayat je boleh difahami dengan banyak maksud. Maksud pertama juga boleh, maksud tidak ada langsung perasaan. Macam mana nak ada perasaan kan? Kita kata perempuan yang baik ataupun lelaki yang baik itu, dia tak akanlah rasa cenderung kepada perempuan yang jahat, kerana dia tak akan pasti anak yang akan dilahirkan. Kemudian yang bahagian kedua juga, maksudnya dia tidak akan berzina lah, kerana perempuan yang salihah tidak akan reda untuk berzina dengan lelaki penzina. Jadi di situ kita kata, dan bahagian ketiga tu pula kita kena melihat kepada kedudukan dua ayat ni, untuk kita memahami kenapa adanya musyrikah kat situ. Jadi yang bahagian ketiga ni kita faham tidak sah perkahwinan seorang lelaki yang berzina berterusan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun dengan musyrikah. Sebab pada ketika tu belum ada lagi larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kata pada ketika tu walaupun dibolehkan, walaupun dibolehkan, tapi kalau kita melihat kepada para sahabat, mereka akan memilih perempuan-perempuan yang salihah. Cuma di situ kita kata tidak ada tegahan lagi, belum ada tegahan. Okey. Jadi apa nama jadi di situ kita mengatakan wa hurrima dhalika 'alal mu'minin, maka apa nama, dalam kalau kita tengok di sini balik kepada apa yang ada di depan kita ni. Okey. Cuba tengok muka surat 328. Okey, 328 maksud bahagian terakhir daripada ayat ini ialah wa hurrima dhalika tu lah. Boleh? Ada tak buku? Okey, kalau ada buka muka surat 238. Betul ke? 328 terbalik. 328. Ada? Ke page dia tak sama? Oh. Okey, tak apa. Ayat 3, az-zani la yankihu, kemudian muka surat ini sebelahnya selepas huraian dan kefahaman. Ada? Ada. Ada ya? Okey, cuba tengok penerangan kepada maksud bahagian akhir daripada ayat ini ialah ayat 3 lah. Okey. Okay, A, zina itu diharamkan ke atas orang beriman. Okey, ini adalah penerangan kepada wa hurrima dhalika. Dia ada dua maksud kat sini. Wa hurrima, A tu, zina itu diharamkan ke atas orang beriman kerana zina itu suatu perbuatan yang sangat keji dan hina. Boleh? Itu maksud kepada bahagian terakhir kepada ayat 3. Okey, bahagian kedua B tu, A dia ada AB Okey, B tu diharamkan kepada penzina sama ada lelaki atau perempuan berkahwin dengan orang yang baik-baik ialah kerana ianya boleh membawa akibat dan bahaya yang sangat besar. Okey, jadi ini adalah dua pendapat yang telah dipilih oleh para mufassirin. Diharamkan kepada para penzina sama ada lelaki atau perempuan berkahwin dengan orang yang baik-baik. Jadi maksudnya di sini ialah akad nikah tu sendirilah haram ke atas penzina untuk berkahwin dengan wanita yang salihah. Okay, maka akhir ni wa hurrima dhalika tu balik kepada akad nikah. Kalau yang pertama tu balik pada zina, sebab dia ada dua pendapat kan. Di sini dia bawa yang satu tu pendapat daripada Tabari, yang kedua ni dia balik kepada akad nikah tu sendiri. Maka akad nikah itu diharamkan ke atas lelaki yang berzina ataupun perempuan yang berzina untuk berkahwin dengan wanita yang salihah ataupun lelaki yang salih. Boleh? Okey, dua pendapat ini telah dipilih oleh para mufassir dan disebutkan maka pendapat A oleh pengarang kitab At-Tashil ni, pengarang dia ialah Ibnu Juzai. Dia juga adalah mufassir lah. Kemudian pendapat B pula adalah pendapat Abu Su'ud dan Al-Qurtubi. Semua ni adalah mufassir lah. Jadi di sini kita nampak bahawa bagaimana ulama' dia dalam mentafsirkan sesuatu ayat lah. Jadi di sini Sabu ni membawa dua-dua ni kerana dua-dua ni boleh difahami daripada ayat tersebut. Boleh? Cuma pemilihan sajalah yang mana satu. Cuma bagi Ustazah, bila kita kata Al-Quran ni adalah mu'jizat, maka dia kadang-kadang datang untuk difahami lebih daripada satu makna. So sekarang ni kita ada tiga makna lah. Jadi tiga makna ni kita kata disokong oleh dalil. Disokong oleh dalil yang dibawa oleh para mufassir. Boleh? Ada soalan tak sekatnya? Okay, tak ada cuma yang mungkin juga berlaku dalam situasi semasa kita, ada yang lelaki yang baik nak berkahwin dengan perempuan yang pernah berzina. Kan? Maksudnya apakah hukum kepada perkahwinan tersebut? Jadi di sini kita bincangkan lelaki atau perempuan yang berterusan berzina. Tapi kalau perempuan yang pernah berzina, katalah dia telah masuk ke Raudhatus Sakinah ke Raisab ke dan sebagainya, maksudnya dia telah berada di situ dan kembali semula bertaubat dengan sepenuh-penuh taubat dan telah berubah menjadi muslimah yang baik dan sebagainya, maka tidak ada halangan untuk dia berkahwin dengan lelaki yang saleh. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan at-taibu minadzambi, orang yang bertaubat bersungguh-sungguh daripada dosanya, daripada maksiat yang dilakukan, at-taibu minadzambi kaman, seperti mana orang yang la dzambalahu, tidak ada dosa. Itu kita kata rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas lah. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya, boleh? So ayat keempat ni. Okay, zalika tu balik kepada kecenderungan tadilah. Di wahurrima zalika. Okay, yang terakhir tu dia kebanyakan tarjih dia pergi kepada B tu. Walaupun kecenderungan dia pergi kepada tarjih B, sebab dua-dua merupakan kita kata lebih kepada akad nikah lah. Wahurrima zalika maksudnya kita kata diharamkan perkahwinan. Perkahwinan antara lelaki yang berzina berterusan dengan perempuan yang baik dan salihah, sebab dia tidak akan kita kata menghasilkan tujuan daripada perkahwinan. Sebab tujuan daripada perkahwinan tu adalah untuk menjaga nasab keturunan. Tapi kalau seseorang sama ada lelaki yang salihah salih ataupun perempuan yang salihah berkahwin dengan sebaliknya, maka tidak akan menghasilkan matlamat sebenar perkahwinan. Sebab masing-masing akan sanksi, sebab dia tak berhenti lagi kan. Jadi kita ada tiga pendapat. So pendapat yang pertama tu walaupun dia memilih kecenderungan, tapi zalika tu balik kepada B. Balik kepada B. Maksudnya zalika tu balik kepada perkahwinan tu sendiri. Okay. So kita pergi kepada ayat seterusnya, iaitu ayat 4. So ayat 4 ni kita akan ambil 4 dan 5. Okay, ayat 4 ni berkaitan dengan pertuduhan zina lah. Pertuduhan zina. Jadi dalam ayat 4 ni, okay. Okay, boleh tak siapa-siapa yang ada di sini baca dan kita ikut. Siapa boleh baca? Sister boleh? Okey, sini. Dalam Quran. Baca dekat ni, dekat buku. Okey, so kita ayat 4 dan 5 Sini ayat ni ayat. والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين هم المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sekali lagi. Okey, dekat ya tu tadi, kalau dengar sister nama apa? Fatimah. Sister Fatimah baca ya bunyi kan? Ada tak boleh bunyi ya? Ya tu. Ya sebab dia bukan khalqalah. Kalau kita pantulkan balik dia jadi khalqalah lah, So kita kita baca ya tu. Buka aje mulut. Ya tu. Sekali lagi? والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك سنبون لك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبنا جبر بولي سبنا جبر Jangan malu kalau salah kita cuba baiki. Kan? Kita bagi satu percubaan, boleh? Siapa nak cuba? Sebab kita akan ambilkan silibus kan? Ada buku kan? Okey, kat situ boleh? Ya, tak. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ada yang sebelum tu yang ulang balik je ayat tadi ayat tadi tu ulang balik je والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة يكي سنبون بأربعة شهداء بسم الله استبعد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء Thank you. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا nanti dekat illalladhi tu jangan tekan, jangan lekatkan dia, nipiskan saja. Illalladhi, illalladhi, bukan ill dia lekat je tu kan. Jadi jangan lekatkan dia punya lidah tu lah, ringankan. Kita sebut illalladhi, illalladhi natabu. Kemudian satu lagi dekat yang Ustazah nampak ialah dekat yarmu. So, ra' tu ra' tebal kan? Yau mu. Yau mu. Munculkan sikit lah. Yau mu. Dia bukan yar. Itu khalqalah. Sebab dia bunyi, dia punya double ra'. So, ra' ni memang tak bunyilah. Yau. So, tak apa. Nanti kita baiki dari satu masa ke satu masa. Okay. Sambung je. Sambung je tadi. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Okey, alhamdulillah cukup ah. Okey, kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dalam ayat ni lah. So insya-Allah di semasa ke semasa kita boleh cuba, dan kita akan perbaiki daripada satu masa ke satu masa insya-Allah supaya pembacaan kita lebih baiklah, jadi dalam ayat ni bila kita melihat tadi tentang zina, ayat 2 dan 3 tentang zina, ayat 2 tentang hukum zina dan macam mana pelaksanaannya, dan ayat 3 tentang perkahwinan ataupun tentang bagaimana kedudukan zina tu apabila seorang lelaki berzina, Okay, kemudian kita pergi pula kepada pertuduhan zina. Seseorang menuduh orang lain yang yang salih melakukan zina. Kalau di sini kita melihat walladzina yarmunal muhsanat, dan mereka yang menuduh seorang perempuan yang suci. Suci tu maksudnya yang menjaga kehormatan dirinya. Okay, macam mana kita nak tengok yang menjaga kehormatan dirinya? Maksudnya kita tak pernah melihat dia keluar malam, tak pernah berjalan dengan lelaki-lelaki yang tidak baik, menutup aurat, tiba-tiba ada orang menuduh dia melakukan zina. Okay. Jadi di sini disebutkan pertuduhan zina tu perlu kepada bukti. Jadi kita tak boleh senang-senang nak tuduh sesiapa pun berzina lah, lebih-lebih lagi wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Sebab masyarakat Islam ni dia bukan masyarakat yang bergolongan dengan zina. Sebab masyarakat Islam ni adalah masyarakat yang terjaga kehormatan dirinya. Jadi sebab itu kita katakan suasana tu tidak menampakkan dia terlibat dengan zina. Jadi bila kita kata suasana, maksudnya suasana dia tidak menampakkan dia terlibat dengan zina, bukan seorang dia menjaga kehormatan maksudnya. Maksudnya seluruh masyarakat tu dia menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya saling kita kata mengambil peduli kepada sahabat-sahabat yang lain. Misalnya kalau kita nampak dia dah sikit-sikit dan keluar malam, tak menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan, bercakap sesuka hati walaupun tanpa sebab. Jadi itu dah ke arah pula. Ke arah kita kata tidak menjaga kehormatan diri dia yang sebenarnya Allah jaga. Jadi di situ kita kata kena ada concern daripada awal lah. Kalau kita tengok sikit-sikit lah, cepat-cepat kita kata menasihati ataupun melakukan sesuatu untuk dia tidak berterusan berada dalam keadaan tu. Jadi di sini sekiranya berlaku pertuduhan tu, maka orang yang tuduh itu sekiranya tidak dia gagal membawa saksi 4 orang melihat yang dituduh itu berzina, maka dia akan dikenakan hukum hudud, disebat sebanyak 80 kali sebatan. Walaupun hanya pertuduhan. Kalau orang yang zina 100 kali, kalau yang menuduh orang lain berzina 80. Jadi kenapa pertuduhan itu juga dikira sebagai termasuk dalam hukum hudud? Kerana ia mencemarkan kemuliaan seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dilahirkan di dunia ini dengan keadaan penuntut hormat, maksudnya kemuliaan kita dijaga, maka bukan sebarangan orang boleh menuduh kita melakukan perbuatan yang tidak baik, khususnya yang berkaitan dengan menjaga kemaluan, itu berzina lah. Jadi pertuduhan yang selain daripada itu tidak dianggap sebagai qaza. Dia hanya tuduh berzina saja. Misalnya kalau kita tuduh dia mencuri, dia tak masuk dalam qaza lah. Dan dia tidak diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi. Jadi di sini kita katakan bahawa betapa Allah itu meletakkan satu hukum yang tegas dalam persoalan zina yang melibatkan maruah, yang melibatkan keturunan, penjagaan kemaluan dan menjaga keturunan manusia. Okey, jadi di sini sekiranya dia gagal datang 4 orang saksi, maka apa balasannya? Maka dia akan disebat sebanyak 80 kali sebatan. Itu hukuman dunia. Dia ada 3 hukuman yang berbeza. Okay, kalau kita tengok di sini, cuba tengok muka surat yang selepas itu. Okey, kita tengok huraian dia. Disebutkan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi yang adil mengikut istilah syarak yang menyaksikan perbuatan itu, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian. Jadi yang pertama ialah dia akan disebat 80 kali, kemudian dia akan dinafikan hak untuk menjadi saksi. Sebab kita kata kita lahir tidak ada hak untuk menjadi saksi, maksudnya kita adil dan tidak fasik, maka kita boleh menjadi saksi dalam melaksanakan hukuman. Jadi di sini disebutkan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Dan akhir sekali, kerana mereka adalah orang yang fasik, hukuman yang ketiga ialah mereka akan dikategorikan sebagai orang yang fasik. Fasik ni maksudnya orang yang melanggar hukum Allah dan melakukan suatu dosa besar. Jadi menuduh seseorang perempuan yang menjaga kehormatan diri melakukan zina, dia termasuk dalam dosa besar. Jadi bila dia termasuk dalam dosa besar dan dia berhak untuk dihukum dengan hukuman hudud sebanyak 80 kali sebatan, dan dia juga dinafikan hak untuk menjadi saksi, dan dia dikategorikan sebagai orang yang fasik. Apa maksud orang yang fasik ni? Orang yang fasik ini ialah at-tardu min rahmatillah, orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud fasik lah. Maksudnya dia berterusan melakukan dosa besar. Jadi bila berterusan melakukan dosa besar, maka dia dikira sebagai orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi di sini cuba tengok dalam page yang selepas huraian tu, disebut Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan 3 bentuk hukuman ke atas setiap orang yang membuat tuduhan palsu dan tidak mengemukakan 4 orang saksi yang adil, iaitu disebat, ada kan? A itu disebat, B dinafikan kelayakannya menjadi saksi selama-lamanya, dinyatakan sebagai orang yang fasik dan tidak adil, baik dari sisi pandangan Allah dan juga pandangan orang ramai. Jadi ini disebut dalam Rawaiul Bayan oleh Syekh As-Sabuni. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 5 mengatakan illal ladina tabu, kecuali mereka yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Maksudnya sekiranya mereka melakukan perbuatan itu dan mereka menerima hukuman sebat sebanyak 80 kali sebatan, dan mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat, maka di sini disebut illal ladina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Wa aslahu tu maksudnya itu tanda kepada mereka bertaubatlah. Sebab taubat ni kita boleh kata saya bertaubat. Kan, angkat tangan taubat. Tapi tengok perangai dia macam tu juga. Jadi kat sini bukan taubat, tahu buat. Maksudnya taubat tu adalah kembali. Taba maksud raja'a ilallah, kembali kepada Allah. Maksud kita kata taubat, taubat, taubat tu apa? Taubat tu ialah kita kembali kepada Allah, mengikut segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyesal di atas segala perbuatan kita yang lalu. Dan kembali semula tu, di sini disyaratkan wa aslahu, maka dia akan memperbaiki tindak tanduk dia. Okay, kalau dulu sembahyang akhir-akhir baru sembahyang, kan? Sekarang ni kita kata dah masuk awal waktu, maka akan terus sembahyang. Dan sembahyang kita kata maksudnya apa nama dia, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki wuduknya, memperbaiki bacaannya, mengetahui apa maksud bacaannya dan sebagainya, jadi di situ kita kata macam mana kita nak upgrade amalan-amalan kita daripada semasa ke semasa. Maka di sini disyaratkan mereka melakukan dosa, kemudian menerima hukuman dan mereka bertaubat, dan disyaratkan mereka memperbaiki amalan-amalan mereka. Maksudnya apa nama perlakuan-perlakuan mereka itu diperbaiki. Dan di sini Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah bersifat dengan sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur maksudnya Allah itu bersifat dengan sifat Maha Pengampun dan bersifat dengan sifat Maha Penyayang. Kita katalah kalau kita orang yang buat sesuatu yang setengah mati je kita, kan? Jadi maksudnya kita kata akan memberikan kesan yang besar lah pada kita, tetapi Allah SWT kerana dia sayang kepada hamba ni, lebih daripada hamba sayang pada diri dia kadang-kadang. Jadi di sini apabila seseorang itu melakukan sesuatu dosa walaupun sebesar mana pun, dan apabila dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya kerana Allah bersifat dengan sifat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi di situ kita nampaklah bagaimana kasih sayang Allah. Kan sebab kita nampak kasih sayang Allah ni bila Allah ceritakan tentang hukum ni. Jadi di sini Allah introduce diri dia. Allah ni memiliki dua sifat yang agung. Pertama ialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampunnya Allah walaupun hamba itu melakukan sebesar-besar mana pun dosa, tetapi dia kembali kepada Allah dan memperbaiki dirinya, maka Allah menerimanya kerana Allah Maha Pengampun. Kemudian Maha Penyayang tu macam mana pula? Maha Penyayang tu Allah memberikan hukuman yang selayaknya bagi dia. Sebab hukuman tu kita kata bukan untuk membuang dia, bukan. Macam kita kata kalau kita hukum ni tak mau tengok dah kamu, kan? Sedangkan Allah bila dia menghukum dia, dia nak supaya hamba tu makin dekat dengan dia. Sebab hukuman tu bukan bertujuan untuk membuang hamba itu jauh-jauh, tak. Hukuman tu adalah bertujuan untuk mengembalikan hamba tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha Penyayang. Kalau kita tak bertaubat pun tak akan ada apa-apa kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kitalah yang akan merana kerana kita meletakkan diri kita dalam kegelapan demi kegelapan kalau kita tidak melakukan taubat kepada Allah. Ya, sister, ada soalan? Okay, dalam masalah tidak melaksanakan hukum zina, sebab hukum zina ni kita kata perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Maksudnya pemerintah yang tertinggi lah. Okay, dalam hal ini kita kata di zaman Rasulullah pun pelaksanaan hukum hudud bukan kita kata kita nampak je orang berzina, kita rasa je orang berzina, kita ambil dan kita sebar. Okay, kalau yang datang pada minggu lepas ada tersebut tentang tentang kisah seorang wanita yang bernama Al-Ghamidiyah. Okay, perempuan ini dia berzina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu memang telah pun diturunkan hukum hudud, iaitu 100 kali sebatan kepada perempuan yang belum berkahwin, dan kepada yang berkahwin maka direjam berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Okay, dalam pelaksanaan tu apabila perempuan ni datang, dia datang dia mengaku, ya Rasulullah, tahirni, bersihkan aku kerana aku berzina. Okay, jadi Rasulullah memalingkan wajah dia. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, tahirni. Okay, bila dalam keadaan tu dia kata, sesungguhnya aku hamil dan anak yang aku kandung ni adalah merupakan hasil zina. Okay, adakah Rasulullah ambil dia terus? dan sebat? Tak. Rasulullah kata kamu balik dan bersalin dulu. Okay. Untuk bersalin tu kita nampak berapa lama? 9 bulan lah lebih kurang kan? Okay. Kalau katalah dia balik, dia balik maksudnya dia tak datang lah. Okay. Adakah Rasulullah akan pergi syari dia? Okay. Bila dia datang pun, dia bawa anak dia suruh-suruh balik semula. Pergi, menyusukan anak tu sampai lah anak tu apa nama tamat penyusuan itu 2 tahun. Berapa lama tu? 9 bulan plus 2 tahun. 2 tahun 9 bulan. Okay, jadi katakanlah, maaf, kita faham daripada hadis tu sebaliknya. Kalau dia balik, dia menyusukan anak, dia tukar fikiran dia. Tak mau pergi dah jumpa Rasulullah. Okay, jadi kalau dia tak pergi, Rasulullah tak akan cari. Kerana di sini adanya ruang tu dia bertaubat. Selagi Rasulullah tidak menghukum. Sekarang Rasulullah tak hukum lagi kan? Belum lagi dijalankan penghakiman. Tapi bila dah jalan hukum dan dah dijatuh hukuman, maka kat situ tak boleh balik. Sekarang Rasulullah tak hukum lagi, Rasulullah suruh balik. Kan, balik pergi bersalin. Dia datang lagi, Rasulullah suruh balik lagi, pergi menyusukan anak kamu. Dan Rasulullah tak kata kamu datang balik ya, lepas tu. Dalam hadis tak ada. Tak ada sebut. Kamu bersalin, kemudian kamu datang. Semula. Kalaulah maksudnya bila dia balik tu syarat dia kena datang, mestilah kena ada agreement. Tidak ada agreement. Jadi di situ ada ruang untuk dia bertaubat. Jadi sekarang bila balik pada persoalan tadi, kalaulah kita kata kita kenal siapa saja yang telah berzina dan dia benar-benar bertaubat dan dia tidak dihukum 100 kali sebatan, maka itu antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Cumanya kita kata kenapa adanya hukum hudud tu? Perlu kita memahami bahawa apa nama keperluan untuk kita melaksanakan hukum hudud itu adalah suatu yang sangat-sangat mendesak. Kerana kalau orang berzina, bila dia berzina, dia akan jadi addicted kepada zina. Dia jadi ketagih. Bila jadi ketagih, tidak ada jalan lain untuk dia kembali semula, menyedari tentang kita kata apa nama perbuatan itu ada sesuatu yang dikutuk oleh Allah dan jalan itu ada jalan yang salah, dengan hanya dilakukan hukum sebat. Dan sebat tu bukanlah sampai luka parah macam kita dengar sebat dekat penjara Kajang, satu sebatan je sampai tersiat kulit semua. Bukan begitu. Sebat tu maksudnya dia akan gunakan apa nama satu rotan yang bukan kering, antara kering dengan basah. Jadi bukanlah suatu hukuman tu untuk kita kata menzalimi dia, tapi mendidik. Dan kalau nak sebat tu bukan boleh angkat sekuat-kuatnya. Sebab itulah kalau hari tu kita sebut tentang fajlidu kan. Apa maksud fajlidu? Kita pukul kulit. Pukul kulit. Bukan kita pukul sampai masuk ke dalam kulit. Kenapa kita pukul kulit? Kita pukul kulit sebab kulit tu tempat untuk merasa sakit. Okey, kalau kita lah, bila kita pukul sikit rasa sakit, apa yang dihantar ke otak? Jangan buat lagi ya. Kan? Itu sebenarnya kita kata bila adanya proses memukul tu, dia akan, kalau ikutkan kajian saintifik, dia akan melahirkan satu hormon. Hormon itu akan dibawa dan diterjemahkan oleh otak, dan dengan itu akan timbul kesedaran. Sebab itulah antara cara untuk mendidik ialah memukul kan. Anak yang tak sembahyang, ajar dia 7 tahun. Masa dia 7 tahun tapi bukanlah indikator, maksudnya kita boleh ajar lah before tu lagi. Bukan nanti sejak 7 tahun baru nak ajar, bukan. 7 tahun tu maksudnya alimuhunna as-salawuhunna abna'us sab'. 7 tahun kita ajar betul-betul. Okey, kalau ikutkan para sahabat dan para tabi'in, dia mengajar anak dia sembahyang tu sejak dia tahu tangan kanan kiri. Semua kat sini tahu tangan kanan kiri. Lebih daripada tu dah tahu kan. Okey, jadi kalau adik-adik kita ke, anak-anak kita ke yang baru nak besar tu, kita tanya dia mana kanan. Pandai. Bukan ni kan? Jadi di situ dah mula dah kita mendidik dia membezakan antara kanan kiri. Jadi macam mana dia ajar? Memanglah kalau anak yang tengah duduk lari 3 tahun, 4 tahun kan, dia kata pada tabi'in, dia akan khususkan satu sejadah untuk anak dia. Dia sembahyang, sejadah ada kat sebelah. So anak ni bila kecil dia akan angkat takbir sama kita kan, Allah, lepas tu dia lari ke mana-mana. Pergi makan lah, pergi minum lah. And then bila dia tengok mak dia nak bagi salam, dia pun datang. Assalamualaikum. Ha, jadi itu pun dah dikira menjinakkan dia dengan salam. Ha, jadi benda tu boleh berlaku lebih awal lah kan. Memang biasalah kalau adik-adik kita tengok mak dia, Allah, dia pun Allahu Akbar. Itu pun anak kita kan yang kecil. Kemudian dia pun pergi makan, pergi mana, dia tahu sekejap dia nak, mak dia nak bagi salam, assalam, dia pun duduk, assalamualaikum warahmatullahi sudah. Okay. Jadi di sini kita kata bila sampai 10 tahun, fadribuhunna. So konsep memukul bukanlah pukul sampai cedera. Pukul untuk memberi message bahawa benda ni adalah serius. Bukan main-main. Jadi benda serius tu perlu ada cara dia. Jadi di situ jawab persoalan tu ya. Maksudnya kalau tidak dihukum, maksudnya itu antara dia dengan Allah dan dia boleh memohon ampun. Allah tu maha pengampun dan maha penyayang. Okay. Jadi, yes. Ya. Okey. Ada juga pendapat mengatakan sekiranya hudud itu tidak dilaksanakan di dunia, sebab kat sini disebut fajlidu. Fajlidu tu maksudnya kita kata maka sebatlah kamu. Kamu tu dia tak sebut pemerintah saja kan, maksudnya di umum termasuk kita kata dalam tu kita juga. Okay. Dalam hal ini ulama mengatakan siapa yang dimaksudkan dengan fajlidu tu, siapa yang bertanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab nak sebat tu? Kenapa dia tak kata fajlid sebat yang hukum tu seorang je? Tukang sebat tu seorang je kan? Tapi di sini disebut dengan kata jamak dia panggil. Kata jamak apa kita nak cakap sikit? Kata ramai. Maksudnya kata jamak. Okey, kata ramai. Jadi kita kata dalam pelaksanaan hukum wuduk bukan seorang tu dihukum. Maksudnya yang berzina tu kemudian 10 orang semua pakat main pukul dia ataupun main sebat dia. Okey. Jadi di sini perbahasan ni siapa yang dimaksudkan dengan mereka tu. Okey. Jadi kalau melihat kepada beberapa tarjih ataupun beberapa pentafsiran daripada para ulama, dia mengatakan di sini nak menyampaikan bahawa mesej tentang hudud itu perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Tidak ada pengecualian. Maksudnya, ia adalah suatu perkara yang mesti diketahui umum bahawa benda itu adalah haram dan dosa besar. Dan dia membawa kepada sebat. Okey, itu satu. Kemudian, dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan hukum hudud, jadi di sini kita katakan ada beberapa tarjih juga yang mengatakan kalau tidak dilaksanakan di dunia maka dia akan dikenakan di akhirat. Cuma yang setakat ustazah nampak apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berlaku kepada Ma'is, berlaku kepada Al-Ghamidiyah dan berlaku kepada seorang pemuda dengan isteri kepada bos yang dia bekerja dengannya. Pemuda tadi dia tiga kes yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang perempuan tadi kan yang mengandung dan Rasulullah suruh balik, kemudian akhir sekali Rasulullah menjalankan hukum rejam sehinggalah dia mati. Begitu juga dengan Ma'is. Ma'is juga adalah seorang lelaki yang berzina dan dia minta Rasulullah menjalankan hukuman ke atasnya. Jadi Rasulullah menjalankan hukuman rejam ke atas dia lah. Kemudian yang ketiga ialah seorang lelaki yang bujang, dia berzina dengan seorang perempuan, isteri kepada bos dia. Boleh? Ha. Jadi apabila berlaku perkara ni, dia bertanya kepada beberapa orang yang dia kenal, maka mereka mengatakan anak kamu kena sebat sebanyak 100 kali sebatan dan perempuan tadi itu isteri kepada bos kamu tu kena rejam. Kemudian dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah menyoalnya dan dia mengaku bahawa dia telah berzina, maka dia disebat sebanyak 100 kali sebatan. Dan perempuan tadi Rasulullah suruh ada seorang sahabat nama dia Unais. Jadi Unais, kata Rasulullah, "Udu ya Unais, pergilah wahai Unais bersama dengan perempuan ni, fa inni atarafat, sekiranya dia mengaku, farjumha, maka rejamlah dia." Maka apabila Unais pergi dan tanya pada dia, maka dia mengaku, maka dia direjam. Okey. Jadi kembali pula kepada persoalan, maksudnya bagaimana sekiranya tidak terlaksana hukum hudud. Macam kita kata sahabat-sahabat kita yang berada di Darus Sakinah. Di Darus Sakinah, maksudnya mereka ni melakukan zina. Dan kita kata dan mereka mengandung. Kan? Kebanyakan yang ditempatkan di rumah-rumah pemeliharaan, rumah-rumah perlindungan tu kebanyakan mereka mengandung, dan di situlah mereka akan melahirkan anak. Dan apabila mereka berada di situ, maksudnya kita kata kerana pelaksanaan hukum hudud ini tidak berlaku di Malaysia, maka mereka itu akan dikaunselingkan dan akan diberikan didikan. Dan di situlah bermulanya proses mereka bertaubat dan mengenali diri mereka. Jadi kalau dalam melihat perkara ini, saya nampak maksudnya kita kata sekiranya pelaksanaan hukum hudud itu tidak dilakukan oleh para pemerintah dan mereka mengatakan bahawa hukum itu tidak sesuai, maka mereka yang akan menanggung dosa. Mereka yang akan menanggung dosa. Dan kita kata mereka yang berada di macam Darus Sakinah, takkan tak faham kan? Orang berada di situ mestilah faham hukumnya hudud. Maksudnya mereka yang berada di situ yang telah mengandung dan berzina sebelum perkahwinan berzina, maka mereka layak untuk menerima 100 kali sebatan. Okey, tetapi dek, kerana perlakuan pelaksanaan hukum zina itu tidak boleh dilakukan oleh hatta kepada muassasah persatuan, maka di situ yang saya nampak ialah ruang untuk mereka bertaubat lah. Ruang untuk mereka bertaubat masih lagi terbuka luas. Dan di sini mengatakan bahawa mereka pasti di akhirat akan dihukum sekiranya di dunia mereka tidak dikenakan hukum hudud. Sebab Ustazah akan kembali pula kepada di mana Allah mengatakan illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Dan begitu juga bila Ustazah balik kepada cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dalam surah Nur juga. Abdullah bin Ubay bin Salul, pernah dengar nama dia? Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah munafik. Dan dialah yang memulakan penyebaran fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah. Dan dia dinamakan Qadha sebab dia tuduh Sayyidatina Aisyah melakukan zina bersama dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan. Jadi inilah realiti kepada pertuduhan zina yang disebut di dalam ayat yang kita baca tadi tu, ayat 3 dan 4 tu. Sebab di kalangan sahabat, apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni menyebarkan pertuduhan zina tu, sebab masyarakat ni macam-macam kategori kan. Ada yang dengar je, ada yang dengar sikit lagi, dan ada yang komen kan, ada yang turut serta. Memanglah dia tu macam tu, turut serta kan. Jadi kita kata bila berlaku tu Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ada beberapa orang hamba perempuan yang dia paksa mereka melakukan zina. Okey, yang sebenarnya nak ambil ialah ayat terakhir daripada ayat tu, nanti kita akan bincang secara detail. Ayat terakhir daripada ayat yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni memaksa hamba yang melakukan zina, di akhir sekali Allah katakan wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Diulang balik yang tadi, yang bagian qazaf tadi, akhir sekali apa Allah sebut? Fa innallaha ghafurur rahim. Dalam akhir, maksudnya tentang tiga orang hamba yang dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan zina dalam keadaan mereka tak redha. Jadi Allah akhiri juga ayat tu dengan fa innallaha ghafurur rahim. Wa man yukrihunna, dan sekiranya mereka itu dipaksa, wa man yukrihunna fa innallaha, sesungguhnya Allah min ba'di ikrahihinna, selepas mereka itu dipaksa, ghafurur rahim. Maha penyayang dan maha pengasih. Jadi di situlah sesuatu lebih kepada kita kata sekiranya tidak dilaksanakan, tanggungjawab tu akan lebih dipikul oleh pihak pemerintah. Kerana itulah satu-satunya solution yang terbaik. Sebab kalau tak, Allah tak akan letak dalam kes hudud. Kerana itulah satu-satunya solution yang terbaik. Kerana kita kata, kalau kita pergi ke Darul Sakinah, kita pergi ke pusat-pusat yang apa nama, menjaga mereka yang berzina ni, bukan senang. Bukan senang, kan? Maksudnya mereka ni memberontak, mereka ni macam-macam yang mereka lakukan untuk tidak menerima pengislahan. Jadi cara yang terbaik ialah itulah, melakukan hudud. Kerana itulah cara untuk pemulihan. Cuma kalau kita pergi ke pusat-pusat tu, tak ada, mereka tak ada yang dipukul. Maksudnya kita kata pendekatan-pendekatan lain yang digunakan, untuk yang penting membawa mereka kembali dan mereka apa nama, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat, dan selepas itu membina hidup yang barulah. Okay, jadi habis yang berkaitan dengan pertuduhan zina. Okay, kita nak sambung sikit tentang li'an, boleh? Okay, so kategori pertama ialah seorang sesiapa sahaja menuduh perempuan yang mulia, yang menjaga kehormatan diri, melakukan zina, maka dia kena balasan dia ada tiga. Hukuman dia ada tiga. Pertama, 80 kali sebatan sekiranya dia gagal membuat saksi lah. Yang kedua, dia akan dinafikan persaksiannya selama-lamanya. Dan ketiga, dia termasuk dalam golongan orang fasik, kecuali dia bertaubat. Okey, jadi pengecualian ni, kita kata sekiranya bertaubat, maksudnya sekiranya bertaubat, adakah gugur hukum hudud? Tak, hukum hudud tak akan gugur kerana taubat. Dia akan gugur, kalau mengikut bahasan ulama, dia akan gugur yang kedua dan ketiga sahaja. Yang kedua tu maksudnya sekiranya dia bertaubat dengan betul-betul bertaubat, maka ada ulama mengatakan dia akan dikembalikan balik hak dia untuk menjadi saksi, dan dia no longer consider as minal fasifin. Dan ada yang mengatakan bahawa dia akan dinafikan dua benda selama-lamanya. Pertama, bukan dinafikan, maksudnya dia akan dilaksanakan ke atas hukum hudud kalau dia tak boleh membawa saksi. Yang kedua, dia tidak akan diterima persaksiannya selama-lamanya. Yang hanya memberi kesan kepada taubat ialah dia tidak lagi dianggap sebagai fasik. Itulah. Okey, kita pergi kepada pertubuh. Yes. Tak semua sekali. Al-Mustanad ni maksudnya mana-mana perempuan yang mulia, yang menjaga kehormatan dirinya, tak kira dia berkahwin ataupun tidak berkahwin. Dan kita kata begitu juga sebaliknya, lelaki yang menjaga kehormatan dirinya juga tidak boleh dituduh, dan sekiranya dituduh masuk dalam kategori qazaf juga. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Cuma kat sini dia fokus kepada perempuan kerana perempuan yang lebih. Sebab pertuduhan kepada perempuan tu menyebabkan kesan yang lebih besar. Sebab kita kata kita ni kilang untuk perempuan. Bukan kilang lah, maksudnya orang lelaki dia tak bersalin, dia tak mengandung, kan? Jadi kalau kita kata kita menuduh lelaki tu lebih ringan, tapi bukan bermaksud dia terlepas daripada hukum hudud, bukan. Cuma kat sini pertuduhan kepada perempuan tu lebih besar keburukan. Ya. Okey, dekat sini sama tak kalau kita tuduh dia melakukan liwat, maksudnya hubungan antara lelaki dengan lelaki, kan, homoseks ataupun lesbian. Okey, di sini dikatakan ada ulama dia mengkategorikan liwat juga sama dengan pertuduhan zina. Cuma yang dibezakan ialah lesbian. sebab lesbian tu tak berlakunya apa nama apa nama dia panggil apa apa nak panggil ya alat zakar lelaki tu dimasukkan ke dalam sesuatu dalam faraj. Yang tu zina lah kan. Jadi lelaki ni kalau liwat tu zakar lelaki tu dimasukkan ke dalam dubur kan. Apa nama kita kata clear lah. Okay, yang tu dipanggil liwat. Jadi liwat ni kalau mengikutkan sunnah ulama dia kata seolah-olah sama dengan zina juga. Kerana ada berlakunya kemasukan. Tapi dalam kes lesbian tak ada. Cuma sekarang ni kita tak tahulah macam-macam kan. Dia ada doll tu doll ni, toy apa nama, apa-apa doll lagi macam-macam. Subhanallah. Itulah kita kata sekiranya tidak ada perlaksanaan hukum zina, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan zina tu akan semakin berkembang. Sekarang ni kita pergi ke kedai, ada kedai yang jual aksesori apa benda lah, macam-macam aksesori lah ada. Jadi itu yang kita kata dunia sekarang ni apa nama dilambatkan dengan perkara-perkara yang merendahkan kehormatannya. Maksudnya mencemarkan kehormatan. Jadi kita kata kalau kita tak kuat, kalau kita tidak semakin hampir dengan Allah, maka kita akan semakin hampir kepada gejala kemaksiatan. Sebab kalau kita kata apa nama dalam Facebook macam-macam kan. Sebab tu saya mungkin juga nak sebut juga di sini, kalau kita dalam Facebook janganlah banyak sangat letak gambar, gambar yang tidak berfaedah. Tapi kalau nasihat-nasihat tu tak apalah. Tapi kalau gambar yang macam-macam aksi dan sebagainya tu, maksudnya kita kata sekiranya tidak ada faedah. Sebab kaedah yang disebut oleh Rasulullah SAW katanya min husni islamil mar'i, tanda kepada kecantikan iman seseorang ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedah pada dirinya. Jadi kalau kita kata kita nak masukkan gambar dan sebagainya, tengok apa kepentingannya. Tapi maksudnya kalau kepentingannya itu tak ada, maka itu adalah di antara perkara-perkara yang larang yang kita buat tidak membawa kepada kebaikan. Jadi tak payahlah nak masuk banyak sangat gambar. Maksudnya gambar tu masuk yang patut-patut je lah. Mungkin juga kita lebih banyak nasihat menasihati di situ, menggunakan kata-kata yang baik. Maksudnya kita kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Jadi peluang kita untuk bersedekah lebih banyak lah kan. Maksudnya kita meletakkan kata-kata nasihat, kata-kata yang baik, melarang daripada melakukan kejahatan, itu dikira sebagai sedekah. Bukan sahaja dengan wang ringgit, tetapi kata-kata yang baik juga merupakan sedekah daripada kita melambatkan dengan gambar-gambar yang tidak berfaedah. Sebab kita kata orang yang melihat, kita tak tahu apa niat dia. Kadang-kadang walaupun kita tutup lingkup, maksudnya tutup semua gambar itu, tetapi dia melihat dengan syahwat. Sebab kita tak tahu orang yang masuk ke Facebook tu macam-macam orang dan sebagainya, macam-macam keadaan kondisi diri dia dan sebagainya. Jadi kita kata kita kena berhati-hati. Berhati-hati tu adalah lebih baik kerana itulah Islam mengajar kita. Okey. Ya. Okey, macam mana pula kita menuduh kalau kita kita tuduh GRU? GRU ke? Ke PRU? GRU. Okey, GRU ni yang memang kita kata diketahui kefasikannya. Kerja di tempat yang begitu kan dan sebagainya. Maksudnya dia tidak, dia apa nama kita kata, dia tidak terpelihara daripada melakukan maksiat. Okey, kalau kita tulis yang tuduh yang fasik, maka dia tidak dimasukkan dalam kategori hudud. Tetapi dia masuk dalam kategori ta'zir. Sebab bukan Islam, caranya bukan nak baiki orang dengan cara tuduh-tuduh. Cara nak berbaiki orang ialah menasihatinya dengan penuh hikmah, pergi mendekatinya, bukan cara tuduhan. Jadi kalau kita menuduh orang yang fasik, maksudnya yang memang terkenal dengan kefasikan, keluar malam, balik pukul 3 pagi, balik pukul 2 pagi dan sebagainya, kita pertuduhan orang yang tuduh tu tak masuk dalam kategori qadhaf, tetapi dia akan dikenakan hukuman ta'zir sekiranya dia tidak ada saksi. Maksudnya kita kena tengoklah dia tuduh tu tuduh apa, tuduh berzina ke? Maksudnya kalau katalah dia tuduh berzina, orang yang fasiqah, maksudnya yang kerja di kelab malam katakan, oh kamu berzina. Okay, adakah dia masuk dalam 80 kali sebatan hukum hudud? Tak. Kerana orang tu tidak menjaga kehormatan dirinya. Tapi adakah dia tidak dikenakan hukuman apa-apa? Tak. Dia akan masuk dalam kategori ta'zim. Ta'zim tu maksudnya pihak imam, iaitu hakim yang akan menentukan apakah hukumannya. Dia akan dibawa ke pihak pengadilan juga. Maksudnya orang yang dituduh tu berhak untuk bawa ke pengadilan mengatakan saya membangkang pertuduhan dia. Jadi kalau dalam Islam dia tak masuk dalam kes hudud, cuma dia masuk dalam ta'zir. Sebab Islam dalam memperbaiki seseorang, maksudnya bukan cara bertuduh menuduh. Dan cara yang terbaik ialah cara mendekati, menasihati dengan baik dan sebagainya. Itu caranya lah. Sebab kita kata kita tak tahu ya, maksudnya masa macam pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah SAW dulu, maksudnya orang yang terlalu teruk kita nampak. Tetapi bila masuk Islam, Abu Sufyan, ada orang yang lebih teruk daripada Abu Sufyan. Adalah. Tapi kita kata dia nak bunuh Rasulullah SAW, berperang bermati-matian untuk membunuh Rasulullah, menghapuskan Islam. Tetapi apabila Allah membuka hatinya untuk masuk Islam, maka dia jadi yang terbaik. Jadi kita juga, kita kata jangan kita menjauhi mereka yang kita nampak pada zahir melakukan kesalahan dan kesilapan. Jadi kita bawa mereka, kita nasihati mereka. Dan nasihat ni bukan sekali kadang-kadang. Kita perlu kepada 2-3 kali. Yang pentingnya kita sampaikan. Sebab kalau Rasulullah pun dia nak berdakwah, sallallahu alaihi wasallam dia nak berdakwah sampai kaki keluar darah kan, mengalir darahnya di baling batu, dibaling dengan kata-kata yang kesat, celaka engkau, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Kemudian mereka memperolokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah memberi peringatan tentang hari kebangkitan bahawa manusia apabila mati akan dibangkitkan semula. Ada seorang datang dibawa tulang nak tunjukkan betapa dia menolak dakwah tu. Dia bawa tulang, tulang tu dah kering. Kemudian dia jadikan serbuk, jadi dia pun tiup. Tulang ni ke nak balik dibangkitkan semula? Jadi kalau kita kata dia cuma masam muka, tak bercakap dengan kita, kan? Kita kata apalah, kerana kita nak membawa dia kepada kebaikan. Jadi itulah cabaran-cabarannya lah. Mungkin sekali dia akan paling muka, kan? Mungkin kali kedua, oh dia kata serius orang ni, dulu dah bercakap, kali ni cakap lagi, kan? Jadi lama-lama akan terbukalah hati dia untuk menerima kebenaran. Dan itulah suatu amal jariah yang terbaik untuk kita. Sebab selagi kita kata dia mengamalkan apa yang kita tunjukkan, maka Rasulullah SAW menyebut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sesiapa yang menunjukkan satu perbuatan yang baik, maka orang mengikutinya, maka dia yang tunjuk dapat pahala. Orang yang membuat baik seperti mana yang ditunjuk, dia akan dapat juga pahala orang. Kemudian sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha wa la yanqusu min wizrihi syai'. Maksudnya kalau orang tu kita tunjuk kepada kejahatan dia buat, dia dapat dosa, kita juga dapat saham kepada apa yang dia lakukan kerana kita yang tunjuk. Jadi kita tak naklah yang bahagian kedua, kita nak bahagian pertama. Jadi kita berusaha insya-Allah daripada satu masa untuk memperbaiki. Okey, ada soalan lagi? Sebenarnya kita tak boleh pergi kat Li'an sebab Li'an ni panjang.